Kemana harus ku mencari? Tiada jejakmu ku jumpa, atau kelemasi. Kemana, oh kemana? Kepada siapa ku tanya? Tiada seorang nan tahu. Letih rasaku mencari, di mana, oh di mana? Keluh dan kesah tak lagi ku rasa untuk mencapai hidup bahagia. Kini derita telah ku alami, namun tujuan ku tetap mencari. Walaupun tiada pernah ku jumpa, kalau ia telah ku jumpa, ku akan berbakti padanya untuk sehidup semati bersama, oh bersama. Keluh dan kesah tak lagi ku rasa untuk mencapai hidup bahagia. Kini derita telah ku alami, namun tujuan ku tetap mencari. Walaupun tiada pernah ku jumpa, kalau ia telah ku jumpa, ku akan berbakti padanya untuk sehidup semati bersama, oh bersama. Kini aku mengerti, aku harus bersabar hati. sambil tawakal pada Ilahi. Renungkanlah laguku ini dan sisipkan ke dalam hati, kelak nanti akan berguna selagi hidup di alam dunia. Di dunia hanya sementara, semua akan ke alam baka. Carilah bekal untuk kembali ke hadirat Rabbul Izzati. Jauhkanlah dari segala sak dan sangka pada sesama. Panjatkan amal kebaikan selagi hayat dikandung badan, dan segala pernah kau rasakan rahmat Tuhan yang dicurahkan untuk semua makhluk di dunia. Tiada memandang siapapun jua. Dari itu ingatlah wahai insan, kuatkan hati, teguhkan iman, hindarkan diri dari godaan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Bertahun teladaku selami, nada dan irama penuh arti. Selagi ada suara gemah hati menyanyi, tetap daku akan menyelami. Nada dan irama tu semua untuk mengabdikan rasa cinta. Alangkah terjalinnya jiwa hati dan rasa persembahan seni dalam nada. Walaupun badan hancur, musnah ataupun lebur, namun jiwa seni tak terkubur. Walaupun badan hancur, musnah ataupun lebur, namun jiwa seni tak terkubur. Walaupun bagaimana, niscaya tetap nyala dalam hati dan jiwa seni. Bertahun teladaku selami,